Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'ad. Ya, para santri madrasah ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada bab al-mufti wal-mustafti, mufti dan orang yang meminta fatwa, orang yang memberi fatwa dan orang yang minta fatwa. Ya, mufti didefinisikan dengan al-mukhbir, orang yang mengkabarkan tentang hukum syar'i. Sedangkan mustafti maknanya adalah as-sa'il, orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Syarat bolehnya berfatwa. Yushtaratu, disyaratkan untuk bolehnya memberi fatwa sejumlah syarat. Di antaranya yang pertama, hendaknya si pemberi fatwa itu mengetahui hukum, baik dalam kualitas yakin atau sangkaan kuat. Wa ila, jika tidak sampai derajat demikian, wajib baginya tawakuf. Wajib baginya diam dan tidak komentar atau mengatakan wallahu a'lam. Kemudian ayat tasawwara su'ala, dia bisa menggambarkan pertanyaan dengan penggambaran yang sempurna. Liyatamakkana minal hukmi alaih, supaya memungkinkan baginya untuk memberikan hukum. Mengingat fa innal hukma ala syai' far'un an tasawwurihi, bahasanya penilaian terhadap sesuatu adalah turunan dari gambaran tentang sesuatu. Jika gambarannya salah, ya, maka penilaiannya bisa dipastikan salah. Oleh karena itu, maka mufti wajib mempunyai ilmu tentang waqi'. Punya kewajiban untuk mengetahui realita yang ditanyakan. Sebagaimana kata Ibn Al-Qayyim, bahasanya mufti harus memiliki dua pengetahuan yang mendasar. Yang pertama adalah pengetahuan tentang realita, ini sama dengan syarat yang kedua. Faham tentang realita real yang terjadi, ini sama dengan poin yang kedua yang ada di sini. Kemudian faham tentang hukum yang mau diterapkan kepada realita. Ini sama dengan poin yang pertama kalau di sini. Maka tanpa dua hal tersebut, maka tidak dibenarkan seorang memberikan jawaban pertanyaan tentang kasus dan masalah-masalah hukum. Kemudian faida ashkala alihi, jika seorang mufti itu bingung tentang makna perkataan mustafti, makna perkataan si penanya, maka adalah dia tanyai lebih lanjut. Jika dia memerlukan rincian, hendaklah dia minta rincian kepada si orang yang bertanya, atau hendaklah dia menyebutkan rincian fil jawab dalam jawabannya. Dan di antara masalah-masalah yang perlu diuraikan secara rinci, seringnya adalah perlu keterangan lebih detail dan perlu rincian-rincian, adalah pertanyaan tentang transaksi. Pertanyaan tentang masalah transaksi. Ini transaksi begini-begini hukumnya seperti apa? Ya, seringkali kita tidak bisa memberikan jawaban kecuali setelah kita tanya lebih lanjut latar belakang, kemudian dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi tersebut, perjanjian yang ada dan sebagainya. Demikian juga pertanyaan tentang warisan. Sering-seringnya tidak bisa kita jawab kecuali setelah minta rincian detail, ada ini ataukah tidak, ada fulan ataukah tidak. Karena jika ada ini nanti mempengaruhi hukum anak ini, mana yang anak angkat, mana yang anak asuh, mana yang anak kandung, dan seterusnya. Ya, perlu rincian-rincian. Ya, demikian juga seringkali kita tidak bisa ngasih jawaban kecuali setelah mendapatkan rincian, manakala pertanyaannya adalah seputar haid. Apakah darah ini darah haid ataukah bukan? Kita perlu tanyakan hal-hal yang lain sehingga kita punya gambaran yang lengkap tentang kondisi real yang terjadi. Contohnya faida su'ila an imri'in, maka jika ditanya seorang itu ditanya tentang imri'in seseorang, halaka meninggal dunia, an meninggalkan ahli waris, bintin satu anak perempuan, wa akhin ya, saudara laki-laki dan paman kandung. Maka hendaklah dia tanyakan kepada si penanya tentang al-akh di sini. Saudara di sini, apakah dia saudara seibu ataukah bukan? Maka perlu rincian. Maka kasus faraid itu umumnya memerlukan penjelasan detail. Ayufasil atau hendaklah dia rinci saat memberikan jawaban. Jika ternyata dia adalah saudara seibu, maka tidak ada warisan untuknya. Walbaqi dan yang tersisa setelah jatah untuk satu anak perempuan, yaitu setengah, lil'am untuk paman. Satu anak perempuan jatahnya setengah, maka setelah diambil setengah, karena saudaranya saudara seibu, sehingga tidak punya jatah, maka sisa yang ada, yaitu setengah yang lain, diberikan pada paman. Fa in kana li ghairi ummin, maka jika dia bukanlah saudara seibu alias sebapak atau sekandung, fal baqi ba'da fardil bintilah, maka apa yang tersisa setelah jatah untuk anak perempuan adalah hak saudara. Wala syai'a lil ammi, sedangkan paman itu tidak dapat warisan apa-apa karena dia tertutup oleh saudara. Ini contoh. Ya, contoh perlunya rincian atau meminta rincian dalam dalam kasus yang ditanyakan. Kemudian syarat yang ketiga, hendaklah dia adalah seorang yang tenang pikirannya supaya memungkinkan menggambarkan permasalahan dan menerapkannya pada dalil-dalil syar'i. Maka tidak boleh memberikan fatwa dalam kondisi pikirannya sibuk dengan yang lain, atau pikirannya tidak bisa konsentrasi karena marah, karena galau, karena bosan, bete, atau yang lain. Dan disyaratkan wajibnya memberi fatwa syurutun, sejumlah syarat. Di antaranya yang pertama, terjadinya peristiwa yang ditanyakan. Fa ilam takun waqi'atan, jika peristiwa tersebut belum terjadi, maka tidak wajib memberi fatwa karena belum ada darurat kebutuhan vital, kecuali jika maksud si penanya adalah belajar. Fa inna la yajuzu katmul ilmi, maka jika niatnya adalah murni, adalah tulus belajar, maka tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bal yujibu anhu, maka wajib memberikan jawaban mata su'ila kapan ditanyakan, bikuli halin apapun keadaannya. Baik itu satu hal yang real terjadi atau pengandian namun dalam rangka belajar. Kemudian yang kedua, si orang yang ditanyai tidaklah mengetahui dari sikap si penanya bahasanya dia bertujuan untuk ta'annud, menyusah-nyusahkan diri, atau tatabbu' arkhas, mencari-cari jawaban yang ringan, atau untuk membenturkan pendapat ulama sebagian dengan yang lain. Aw ghairu dzalika minal maqasid sayyi'ah, atau yang lainnya dari niat-niat yang jelek. Jika diketahui hal tersebut dari keadaan dan sikap si penanya, maka lam tajibul fatwa, maka tidak wajib memberikan fatwa. Dan ini cukup diketahui dari halisail, membaca keadaan dan sikap si penanya. Artinya, ya boleh jadi sangkaan kuat saja, sangkaan kuat. Kalau yang menjadi keinginannya adalah niat-niat yang jelek. Dan tadi disampaikan contoh niat yang jelek, yang pertama adalah ta'annud, mau menyusah-nyusahkan diri, bertanya lebih detail-detail untuk mempersulit diri sendiri seperti Bani Israel yang bertanya detail-detail tentang sapi yang Allah perintahkan untuk disembelih, yang hasilnya adalah mempersulit diri sendiri. Dan contoh niat jelek yang lain adalah tatabu ar-rukhas. Dia adalah mencari-cari jawaban yang ringan. Dia mencari-cari pendapat yang ringan. Dan di antara ciri orang yang demikian, tatabu ar-rukhas, dia adalah orang yang terkenal tidak mencukupkan diri dengan bertanya pada satu orang. Ya, namun tanya pada sejumlah orang. Dan ini satu hal yang menyelisih adab dalam bertanya. Adab dalam bertanya adalah cari orang yang dinilai paling unggul sisi ilmunya, setelah itu beramal dengan apa yang disampaikan oleh si penjawab. Kemudian yang ketiga, contoh niat yang jelek adalah mau membenturkan pendapat satu dengan yang lain. Ini diantara contoh pertanyaannya, saya pernah mendengar seorang ustadz berkata demikian-demikian, apa pendapat ustadz tentang hal ini? Maka ini pertanyaan yang bisa diindikasikan dari teks pertanyaannya kalau tujuannya adalah darbu ara'il ulama ba'diha biba'din, membenturkan pendapat orang-orang yang berilmu satu dengan yang lain. Adapun orang yang tidak berniat untuk membenturkan, maka dia akan menggunakan kalimat ada orang yang bilang. Kalau sudah dia munculkan, ada ustadz yang mengatakan, oh dia sudah mau menekankan, ini pendapat seorang ustadz. Maka itu indikator yang kuat, nah ini niatnya tidak benar. Nah, maka kalau dia mengatakan, ada seorang ustadz yang bilang demikian-demikian, maka jawaban yang cerdas, Anda sudah dapat jawaban dari seorang ustadz, silakan. Ya, tinggal diamalkan. Demikian jawaban dan komentar dari saya. Ya, tapi kalau lain, kalau teks pertanyaannya ada orang yang mengatakan demikian-demikian, apakah ini satu pemahaman yang benar atau yang lain? Ya, dia tidak bisa kita berbaik sangka, teks pertanyaan semacam ini tidak bermaksud untuk membenturkan. Ya, mungkin dia boleh jadi itu dengar dari seorang ustadz, namun dia tidak mantap. Ya. Maka dia ingin tanyakan kepada yang lain sebagai pembanding. Ya. Kemudian Allah ya tarattab, tidaklah berdampak dari fatwa yang dikeluarkan, mahuwa aktsaru min hadararan, sesuatu yang lebih banyak madaratnya. Fa'in tarattaba 'alaiha dzalika, maka jika berdampak 'alaiha fatwa tersebut dzalika, madarat yang lebih banyak, wajabal imsaku anha, wajib menahan diri dari memberi fatwa di forum publik, daf'an dalam rangka mencegah bahaya yang lebih besar dengan bersabar dengan bahaya yang lebih ringan. Ya, misalnya seorang yang berpendapat bahasanya tidak wajib bagi perempuan untuk menutup wajah. Kemudian dia posisinya di di Arab Saudi. Ya, maka memberikan fatwa dan pendapat, menyampaikan pendapat di ruang publik dengan mengatakan tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya. Maka ini dararnya lebih besar daripada manfaat dikeluarkannya fatwa tersebut. Ya. Karena paling bantar, karena orang yang punya pendapat ini juga mengatakan menutup wajah lebih baik. Namun tidak wajib. Namun ini bisa bikin gejolak sosial. Dan bisa dijadikan sebagai batu loncatan oleh orang-orang liberal. Untuk memprovokasi publik untuk mencela penguasa dan yang lainnya. Padahal orang ini juga mengatakan menutup wajah lebih baik. Oleh karena itu maka maka yang tepat adalah tidak menyampaikan fatwa yang menyelisihi dalam hal ini menyelisihi apa yang sudah real di masyarakat, dan apa yang ada di masyarakat itu juga tidak bukanlah satu hal yang betul-betul salah. Cuma perbedaan sudut pandangan. Ini menilai itu sunnah. Ada pandangan yang lain itu wajib. Jika ini diflorkan, bikin kegaduhan sosial. Maka ya madarat mereka beranggapan wajib bukanlah madarat yang besar. Karena hasilnya sebenarnya sama. Ini cuma saya anjurkan, ada yang lain mengatakan ini sebuah kewajiban. Nah, maka ini tiga syarat wajibnya mengeluarkan fatwa. Maka di sini kita jumpai ada syarat boleh, kemudian syarat wajib. Kemudian apa yang jadi kewajiban mustafti, si penanya? Yalzam wajib al-mustafti bagi penanya umurun beberapa hal. Yang pertama, hendaklah dia berniat dengan pertanyaannya, dia menginginkan al-haqqa kebenaran dan mengamalkannya. Bukan tatabu ar-rukhas, cari-cari pendapat yang enak. Bukan pula tujuannya untuk membungkam al-mufti, untuk mendebat. Ya, setelah didebat nanti ya, diharapkan ini kalah telak. Nah, maka tidak boleh punya niat semacam itu atau niat-niat yang lain yang merupakan niat yang jelek. Kemudian yang kedua adalah dia tidaklah bertanya kecuali kepada orang yang punya ilmu atau orang yang dia punya sangkaan kuat kalau dia adalah orang yang punya kelayaan untuk memberi fatwa. Kemudian wayam bari dan sepatutnya adalah dia pilih awthaqa al-muftin, mufti yang paling kredibel, paling terpercaya dari sisi ilmu dan dari sisi wara', yaitu yang dimaksud dengan wara' di sini mengamalkan ilmu. Maka dari sisi kualitas akademik dan pengetahuannya dan kualitas prakteknya terhadap ilmu. Wakil dan ada yang berpendapat yajibu dzalik, hal tersebut hukumnya wajib. Wajib memilih yang paling kredibel, penjawab yang paling kredibel dari sisi yang paling berkualitas dari sisi ilmu dan amal. Kemudian yang ketiga, wajib dia gambarkan keadaannya dengan penggambaran yang benar dan detail. Semacam ucapan seorang penanya, kami narkabu al-bahra, kami naik perahu di tengah-tengah lautan, kami membawa sedikit air, jika kami berwudu kami kehausan, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Maka ini detail, ini contoh pertanyaan yang detail yang ini diajukan oleh sahabat kepada Nabi, kemudian Nabi katakan al-bahru tahurun ma'uhu wahillun maitatuhu. Lautan itu airnya suci dan bangkainya halal dimakan. Yang keempat, ndaklah ayat tanabbah lima yakul mufti. Ndaklah dia memperhatikan apa yang disampaikan mufti. Janganlah dia yang sarifu minhu pulang meninggalkan mufti kecuali dia telah faham jawaban dengan tingkatan pemahaman tamaman 100%. Jangan sampai masih ragu-ragu, baru 40%, sudah pulang, nanti bikin kesimpulan yang ternyata tidak sesuai dengan jawaban. Apalagi sudah terlanjur di-share, ternyata tidak demikian jawaban gurunya. Maka pastikan kalau telah paham 100%. Baru pulang dan membuat kesimpulan. Kemudian bab selanjutnya tentang ijtihad. Pengertiannya, ijtihad dalam bahasa Arab artinya mencurahkan kesungguhan li idrak untuk bisa melakukan perkara yang berat. Secara istilah, mencurahkan kesungguhan untuk mengetahui hukum syariat. Wal mustahid, sedangkan mustahid adalah orang yang mencurahkan kesungguhannya untuk itu. Syarat ijtihad. Supaya boleh berijtihad ada beberapa syarat. Di antaranya, mengetahui dalil-dalil syariat yang dia butuhkan dalam ijtihadnya. Apa itu dalil syariat yang dibutuhkan dalam ijtihad? Ayatil ahkam wa ahadithiha. Ayat-ayat yang mengandung muatan hukum dan hadis-hadis yang mengandung muatan hukum. Kemudian yang kedua, dia mengetahui hal yang berkenaan dengan keabsahan hadis dan kedhaifannya. Seperti pengetahuan tentang sanad dan perawi-perawinya dan yang lain. Namun untuk syarat yang kedua ini bukan sebuah keniscayaan bagi faqih mujtahid. Karena boleh seorang itu berijtihad dan dalam masalah hadis dia taklid dengan para a'immatul hadis. Maka dia boleh bisa mengandalkan yang lain, yaitu para peneliti hadis yang menilai sahih dan dhaifnya hadis tersebut. Kemudian dia mengetahui manakah yang menghapus dan yang dihapus, dan perkara-perkara manakah yang jadi kesepakatan ulama, supaya dia tidak menetapkan hukum dengan dalil yang sudah dihapus, dan jangan mengeluarkan hukum yang ternyata menyelisihi ijma'. Kemudian hendaklah dia mengetahui minal adillah ma yakhtalifu bi al-hukmu, dalil-dalil yang menyebabkan hukum akan yakhtalif beda-beda. Min taksis, dia faham tentang taksis, taqyid dan semacam itu, hatta la yahkuma bima yukhalifu dhalik, supaya dia tidak menetapkan hukum yang menyelisihi hal tersebut. Intinya poin yang keempat sama dengan ilmu usul fikih. Maka dia hendaklah menguasai ilmu usul fikih dengan baik. Yang di pelajaran ilmu usul fikih inilah dia tahu kapan harus melakukan taksis, kapan tidak. Apakah ini layak untuk melakukan taqyid ataukah tidak dan seterusnya. Apakah ini nas, apakah zahir ataukah bukan, mana mantuk dan mana mafhum, dan apa konsekuensi hukumnya masing-masing. Ya, jika salah menyimpulkan, maka nanti bisa salah hukum yang dihasilkan. Kemudian yang kelima, mengetahui bahasa Arab dan usul fikih yang berkenaan dengan dalalatil alfad, kandungan lafad. Semacam am dan khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayan, dan semacam itu. supaya dia bisa memutuskan hukum bima taqtadi sesuai dengan tuntutan dari dalalat, dari kandungan, dari kandungan teks-teks hukum berupa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Maka poin 4 dan 5 bisa disingkat dengan pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab dan usul fikih. Kemudian ayakuna indah kudraton, hendaklah dia memiliki kemampuan yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya. Nah, poin yang keenam ini intinya adalah hendaklah dia memiliki malakah ijtihad, malakah ilmiah. Karena yang dimaksud dengan malakah adalah kemampuan untuk meracik dan menggunakan semua piranti yang telah dimiliki. Boleh jadi orang itu pirantinya sudah lengkap, namun dia tidak bisa ini mana yang duluan, ini belakangan, dan seterusnya. Dan itu butuh, dan itu adalah dari satu sisi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sisi yang lain itu juga bisa diupayakan, dilatih. Maka boleh jadi seorang itu kaidah dia sudah apal. Kalau dalam namun ada masalah dia bingung ini masuk kaidah yang mana. Nah, ini syarat nomor 6. Ini syarat nomor 6. Dia punya kemampuan yang baik untuk memasukkan kasus ke dalam kaidah secara tepat. Oh, ini kasus ini ya maksudnya di kaidah nomor 1. Bukan nomor 10. Nanti kesimpulan hukumnya beda. Maka kalau pinjam bahasa matematika, orang itu punya rumus belum tentu bisa ngerjakan soal. Itu perlu kemampuan meracik. Oh, ini kasus ini pakai rumus ini, bukan pakai rumus itu. Pakai rumus itu nanti hasilnya keliru. Meskipun ya boleh jadi bisa dimasukkan, tapi bukan di situ, itu bukan rumusnya gitu. Maka poin yang keenam bicara tentang masalah kemampuan untuk menggunakan rumus. Kalau orang itu baru apal rumus, ya poin-poin tadi itu rumus semua, ayatnya apal, kaedah-kaedah ilmu usul fikihnya, kaedah-kaedah usuliyahnya faham, dan seterusnya, mana mujma'an alaih dan mana yang mukhtalafun fihi dia ngerti. Nah, ini kasus. Nah, ini apakah ini gimana piranti-piranti alat tadi dipakai untuk menganalisis kasus yang ada, itu belum tentu semua orang bisa pakai dengan benar. Dan di sini perlu, di antaranya adalah perlu latihan. Di antara latihannya adalah dengan rajin mencermati bagaimanakah para ulama yang kokoh ilmunya itu berdalil, menganalisis. Maka rajin mengamati, mencermati, oh demikian caranya, ada kasus ini, oh, maka jawabannya demikian. Maka setelah banyak mengamati, maka coba ngetes diri sendiri, ambil buku fatwa, tutupi jawabannya, baca pertanyaannya. Tutup jawabannya, lihat pertanyaannya. Coba kalau dapat pertanyaan semacam ini, apa jawaban saya? setelah sudah positif, ya sudah. Kemudian silakan dicek dengan jawaban fatwa ulama yang ada, klop atau tidak. Kalau masih geseh, gesehnya seberapa? Oh, masih parah, ya. Ini jawabannya ke utara, dia jawabnya selatan. Wah, ya, belum punya kelayaan. Nah, nama jawabannya ke utara, ya sudah agak ke utara, ya sudah. Ya, maka, ya berarti sudah ya, lumayan. Perlu tinggal ya, kesungguhan yang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian ijtihad itu qad yatajazza'u bisa jadi bersifat parsial. Maka seorang itu berijtihad fi babin wahid min abwabil ilmi, bisa jadi berijtihad dalam satu bab dari bab-bab ilmu atau bahkan cuma dalam satu masalah dari masalah-masalah ilmu. Boleh jadi orang itu bisa sampai level ijtihad untuk bab thaharah. Karena dia sudah ya, luar biasa mempelajari bab thaharah. Semua buku penting di semua madhab atau minimal 4 madhab sudah dia telaah semua. Semua buku-buku pokok dan vitalnya sudah dia telaah semua dan sudah dia pelajari semua. Dan dia pahami dengan baik, dia pelajari dan dia kuasai dengan baik. Maka dia itu punya level yang posisi yang bagus di bab thaharah. Namun ya, di bab zakat karena ya, belum dikuasai dengan baik, ya, dia sekedar pendapatnya di bab zakat sebagaimana yang dulu pernah dia pelajari, ya, yang dulu pernah dia pelajari dari gurunya. Maka boleh jadi demikian. Bahkan di bab thaharah ini boleh jadi cuma satu masalah. Apakah tidur membatalkan wudu? Wah, itu sudah pelajari secara komprehensif tentang satu masalah saja. Tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Maka bisa jadi demikian. Kemudian apa yang menjadi kewajiban mujtahid? Yalzamu mujtahida, wajib bagi mujtahid untuk mencerahkan kesungguhannya untuk mengetahui kebenaran. Kemudian menetapkan hukum bima dhahara lahu, dengan hukum yang nampak baginya. Jika dia asoba benar, untuknya dua pahala. Satu pahala untuk ijtihadnya dan satu pahala karena mencocoki kebenaran. Kenapa mencocoki kebenaran itu berpahala? Padahal dia semata-mata anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan alasannya, li anna fi isabatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi. Karena dengan dia bersesuaian dengan kebenaran, maka dia menampakkan kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Namun jika ijtihadnya keliru, tentunya satu pahala, yaitu pahala berijtihad, sedangkan salahnya dimaafkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakim, jika seorang hakim itu hendak menetapkan hukum lalu dia berijtihad, tsumma asoba, kemudian hukumnya itu benar, untuknya dua pahala. Jika dia menetapkan hukum dan berijtihad ternyata dia keliru, untuknya satu pahala saja. Kemudian jika tidaklah jelas baginya hukum, wajib baginya tawakuf. Wajib baginya untuk tidak berpendapat. Dan meskipun dia adalah ulama mujtahid, dalam kondisi ini, hina izin pada kondisi itu, boleh baginya taklid lidharurah karena alasan darurat. Maka boleh dia katakan, maka dia boleh jawab dengan taklid. Maka jawabannya demikian, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama fulan. Kemudian taklid. Taklid dalam bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu di leher dan sesuatu tersebut itu mengelilingi lehernya. Kalqiladah, semacam kalung. Maka taklid itu artinya memasang kalung di leher. Ya, taklid diambil dari kata-kata kiladah yang artinya kalung. Maka taklid meletakkan kiladah di leher. Istilahan dan secara istilah mengikuti orang yang ucapannya bukanlah hujah. Ini apa hubungan taklid dengan meletakkan kalung di leher? Kalau ada kalung di leher dan itu pada binatang, maka tinggal pegangi kalungnya dan Anda bisa membawa binatang tersebut kemana Anda suka. Mau masuk sumur, ya bisa. Mau bisa kemudian masukkan got, ya bisa. Setelah dia dikasih kalung dan pegang kalung yang mengitari lehernya. Ya, maka untuk disebut taklid mengikuti orang yang ucapannya bukan hujah, maka tidaklah termasuk taklid mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ijma, mengikuti pendapat sahabat jika kita katakan perkataan sahabat itu hujah. Maka mengikuti hal-hal di atas, ya, layu sama tidaklah disebut taklid, karena hal-hal di atas adalah mengikuti hujah. Meskipun qad yusamma taqlidan, boleh jadi disebut taklid ala wajil majas wa tawassu. Ya, boleh disebut taklid namun dengan status majas dan memperlebar tawassu, memperlebar, memperluas makna taklid. Kemudian mawadi'u taklid, tempat taklid. Taklid itu ada di dua tempat. Yang pertama, manakala muqallid, orang yang taklid itu adalah orang awam. Apa definisi orang awam? La yastati'u ma'rifatal hukmi binafsihi. Tidak mampu mengetahui hukum secara langsung. Dia perlu bertanya kepada orang lain. Maka orang yang seperti ini kewajibannya adalah taklid. Perhatikan, kewajibannya adalah taklid. Wajib baginya taklid. Maka taklid tidak tercela untuknya, bahkan itu kewajibannya. Oleh karena itu tidaklah benar orang yang punya anggapan seluruh taklid itu tercela. Nah, tidak semua taklid tercela, bahkan ada taklid yang wajib. Menimbang firman Allah Ta'ala, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dan kewajibannya adalah taklid afdhal man yajiduhu. Manusia terbaik yang dia jumpai dari sisi ilmu dan wara'. Jika sama indahu menurutnya dua orang, khuyira bainahuma, dia boleh memilih di antara keduanya. Oleh karena itu maka orang awam itu tidak memiliki mazhab. Orang awam itu tidak memiliki mazhab. Karena realitanya mazhabnya orang awam adalah mazhab ustadznya. Mazhabnya orang awam itu bukan Syafi'i, bukan Hambali, namun kiainya. Namun tuan gurunya. Adapun orang yang bermadhab dengan betul-betul bermadhab, ya, dia haruslah seorang talibul ilmi. Adapun orang awam, realitanya dia tidak punya madhab Syafi'i, Hambali, ataupun Maliki, non-madhabnya adalah madhab kiainya. Siapa guru tempat dia bertanya, nah, itu madhabnya. Karena disekatakan wa yuqallidu afdhal man yajiduhu. Dia taklid dengan orang yang terbaik yang dia jumpai ada di sekelilingnya. Karena kalau dia mau pakai kalau mau dia buka buku madhab, dia tidak faham bahasa Arab. Ah, gimana? Dia tidak faham, tidak ngerti bahasa Arab. Sehingga dia tidak bisa. Atau ngerti namun enggak faham. Nah, karena butuh ilmu tersendiri untuk membacanya dengan baik dan benar. Karena ada istilah-istilah yang tidak semua orang faham kecuali orang yang betul-betul serius menekuninya. Nah, itu yang dimaksud dengan, dan ini penjelasan, dan yang dimaksud dengan orang awam itu tidak punya mazhab. Maksudnya mazhab resmi. Karena yang ada adalah mazhab tidak resmi. Yaitu ustadznya. Itu mazhabnya orang awam. Atsani yang kedua, taklid itu dilakukan manakala terjadi bagi ulama mujtahid hadis atau peristiwa tak tadi yang mengharuskan fauriyah jawaban segera. Dan tidak mungkin baginya an-nadhar fiha mentelaah peristiwa tersebut, maka boleh baginya taklid dalam kondisi itu. Dan sebagian ulama mensyaratkan bolehnya taklid, hendaklah masalahnya bukan pokok agama yang wajib diyakini. Karena keyakinan itu wajib, harus tegas di dalamnya. Sedangkan taklid hanyalah menghasilkan sangkaan kuat saja. Demikian pendapat sebagian ulama. Namun yang benar, hal tersebut bukanlah syarat. Karena Allah Ta'ala berfirman, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dan tidak tahu ini boleh jadi tidak tahu dalam masalah akidah ataupun tidak tahu dalam masalah fikih umum, semua hal yang tidak diketahui. Wal ayat dan ayat ini dalam konteks penetapan kerasulan, dan penetapan kerasulan adalah bagian dari pokok agama alias akidah. Alasan yang kedua, karena orang awam la yatamakkanu min ma'rifatil haq, tidaklah memiliki kemampuan untuk mengetahui kebenaran langsung dengan dalil-dalilnya. Maka fa'idha ta'adzara, jika tidak mungkin baginya mengetahui kebenaran secara langsung karena dia orang awam, dan ini baik mengetahui kebenaran di bidang akidah ataupun di bidang non-akidah, maka lam yabqa, tidaklah tersisa jalan kecuali taklid, dan itulah maksimal kemampuan orang awam dasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan maksimal kemampuan orang awam adalah bertanya. Dan realita yang ada menunjukkan bahwasannya mayoritas orang yang masuk Islam di masa Nabi itu adalah karena taklid dan ikut-ikutan. Dan Nabi tidak mempermasalahkan keabsahan keislamannya. Begitu kepala sukunya masuk Islam, maka ini semua ikut masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena bos saya masuk Islam. Dan Nabi tidak mempermasalahkan keislamannya. Dan Nabi terima keislaman mereka. Padahal mereka masuk Islamnya, artinya imannya sekedar ikut-ikutan. Oleh karena itu yang benar, dalam masalah akidah tidak diwajibkan harus tahu dalil secara langsung. Ikut-ikutan itu boleh dan sah. Kemudian macam-macam taklid. Taklid ada dua macam. Taklid yang bersifat umum dan bersifat khusus. Taklid yang bersifat umum artinya komitmen dengan mazhab tertentu. Dia ambil semua pendapatnya yang ringan ataupun pendapatnya yang berat dalam semua perkara agama. Maka ini terjemah bebasnya adalah taklid totalitas, taklid yang kafah, totalitas dalam taklid. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang hukum taklid model semacam ini. Ada yang menceritakan kalau itu hukumnya wajib, alasannya karena tidak mungkin ijtihad di kalangan ulama-ulama belakangan. Dan ada yang menceritakan keharamannya, karena di sini terdapat komitmen yang bersifat mutlak untuk mengikuti manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dinilai memposisikan sang ulama sebagaimana posisi Nabi. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan pendapat yang mewajibkan taat kepada selain Nabi dalam semua perintah dan larangannya, ini adalah pendapat yang menyelisih ijma' dan membolehkannya, fihi ma fihi, satu hal yang bermasalah. Waqal, beliau juga mengatakan, siapa yang komitmen dengan mazhab tertentu, summa fa'ala khilafahu, Kemudian dia melakukan satu hal yang menyelisih madhabnya. Dan dia melakukan hal tersebut bukan karena taklid kepada ulama yang lain yang memberikan fatwa kepadanya. Bukan pula karena berdalil dengan satu dalil yang mengharuskan dia menyelisihi madhabnya. Juga bukan karena uzur syar'i yang mengharuskan halalnya apa yang dia lakukan. Maka siapa yang demikian, maka dia mengikuti hawa nafsunya, melakukan satu hal yang haram tanpa uzur syar'i, dan ini adalah kemungkaran. Amma adapun idza tabayyana lahu, jika jelas baginya alasan yang mengharuskan dia merojihkan satu pendapat atas pendapat yang lain, boleh jadi berdasarkan dalil-dalil yang rinci jika dia mengetahuinya dan memahami dalil, dan boleh jadi dia melihat ada satu dari dua orang yang dia nilai a'lam, lebih berilmu tentang masalah tersebut dari yang lain, atau dia ini lebih bertakwa kepada Allah dalam apa yang dia katakan. Akhirnya dia merujuk kepada ila kaulin an kaulin, maka dia meralat satu pendapat kemudian memilih pendapat yang berbeda limis lihada, karena alasan-alasan semisal ini. Fahada ya juzu, maka boleh baginya menyelisihi madhabnya, bahkan wajib baginya menyelisihi madhabnya sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam masalah ini. Ya, maka orang itu boleh meninggalkan madhabnya atau bahkan wajib meninggalkan madhabnya manakala tadi dia taklid kepada ulama yang lain, atau dia bisa menggunakan dalil karena pertimbangan dalil dia nilai ini yang lebih tepat, atau ya, dia kondisinya kondisi darurat sehingga meskipun menurut madhabnya dan keyakinan awalnya ini haram, non karena kondisinya kondisi darurat maka halal karena darurat. Dan tentang kemudian, maka boleh ketika itu dia tinggalkan pendapat yang lama dan madhabnya, bahkan boleh jadi wajib. Dan untuk berdalil, maka nanti melihat siapakah dia. Kalau dia adalah seorang talibul ilmi, maka istidlal artinya adalah dengan mengetahui dan memahami dalil-dalil yang rinci. Adapun jika dia adalah orang awam, orang yang polos, maka istidlal orang yang polos, ini ada orang yang lebih pintar, pendapatnya seperti itu. Ini lebih pintar daripada itu. Dulu dia bilang begini, oh sekarang saya tinggalkan, saya ganti dengan yang ini, karena ini lebih berilmu. Maka itu istidlalnya orang awam. Istidlalnya orang awam adalah adalah perbuatan dan perkataan orang yang dia nilai lebih berilmu dalam pandangannya. Ya, kemudian yang kedua adalah taklid yang bersifat kasuistik, cuma dalam sebagian kasus tanpa kasus yang lain. Artinya dia ambil biqaulin muayyanin, satu pendapat tertentu untuk kasus tertentu. Maka ini satu hal yang boleh jika seorang itu tidak mampu mengetahui kebenaran dengan berijtihad. Baik dia memang tidak mampu secara hakiki atau dia mampu namun perlu masyaqqah azimah, kesulitan yang besar, harus melakukan penelitian yang panjang dan lama, padahal dia perlu jawaban yang instan dan cepat. Kemudian, apakah orang yang muqallid boleh memberikan fatwa? Allah Ta'ala berfirman, bertanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Yang dimaksud dengan ahlu zikri adalah ahlul ilmi. Dan orang yang statusnya muqallid, dia bukanlah orang yang berilmu yang diikuti, karena dia adalah pengikut kepada yang lain. Abu Umar ibnu Abdul Bar al-Maliki rahimahullah ta'ala dan yang lainnya mengatakan, manusia sepakat bahasanya muqallid, orang-orang yang taklid itu tidak terhitung ulama, karena yang namanya ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Kata Ibnul Qayyim, dan demikian wahada, dan demikian sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar ibn Abdul Bar al-Maliki. Karena manusia tidaklah berselisih bahasanya yang namanya ilmu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari dalil. Adapun tanpa dalil maka itu taklid. Kemudian Ibnu Qayyim menceritakan setelah uraian perkataan di atas tentang bolehnya berfatwa dengan dasar taklid, ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama, tidaklah boleh memberikan fatwa kalau modalnya taklid, karena itu bukan ilmu, dan fatwa tanpa ilmu itu hukumnya haram. Ini adalah pendapat mayoritas al-ashab, yaitu Hanabilah, dan ini pendapat jumhur Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, itu boleh namun untuk konsumsi diri sendiri. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayuqallida fima yuftibi ghairahu. Tidak boleh taklid kalau untuk memberi fatwa kepada orang lain. Kalau untuk konsumsi pribadi, boleh. Dia jawab dengan, saya harus bagaimana? Ya adalah saya taklid pakai madhabu Syafi'i. Maka itu untuk konsumsi pribadi boleh. Menjawab pertanyaan diri sendiri. Adapun menjawab pertanyaan orang lain, maka tidak boleh taklid menurut pendapat yang kedua. Yang ketiga, ya, berfatwa dengan modal taklid itu hukumnya boleh jika memang diperlukan. Ya, kapan itu diperlukan? Adamul alimil mustahid. Tidak dijumpainya alim yang mustahid. Dan pendapat yang ketiga ini adalah asahul akwal, pendapat yang paling kuat, wa alihi amal, dan inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin. Dan kehidupan akan kacau tanpa pendapat ini. Yaitu, ya ketika tidak ada yang sampai level mustahid, ya maka orang yang cuma berdasarkan membaca buku madhab, boleh dia memberikan jawaban berdasarkan apa yang ada di buku-buku madhab. Intaha kalamu, sekian perkataan Ibnul Qayyim. Wabih, maka dengannya yatimu, maka selesailah ma'aratna kitabatahu, apa yang kami inginkan untuk kami tulis. Fi hadhil mudhakirah al-wajizah, di mudhakirah ini, mudhakirah itu diktat kuliah. Ya, al-wajizah yang ringkas ini. Nas'alullaha ayulhimana ar-rusyda, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan ilham kepada kita pendapat yang benar atau yang benar fil qawli wal amal, dalam ucapan dan perbuatan. Wa ay dukalila a'malana bin najah, dan da'lah Allah menghiasi amal dan perbuatan-perbuatan kita dengan perhiasan kesuksesan. Innahu jawadun karim, sehingga dia adalah zat yang maha pemurah dan pemurah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi Muhammadin wa alihi. Ya, maka demikianlah yang kita bahas, kita baca dan kita pelajari dari kitab Al-Usul min ilmi usul. Sebelum kita akhir dan kita tutup, maka berkenaan dengan jenis taklid tadi disampaikan, ada taklid totalitas, ya, dan ada taklid yang kasuistik. Taklid kasuistik artinya ada kasus, tidak tahu mana yang tepat, maka ya sudah taklid. Adapun taklid totalitas artinya ya, bermadhab secara total. Dan tadi kata Ibnu Taimiyah, bermadhab secara total membolehkannya, itu adalah perbuatan yang menyisi ijma, dan membolehkannya satu hal yang bermasalah. Dan tentu ini berlaku manakala bermadhab di sini adalah bermadhab di dataran amal. Karena dalam masalah bermadhab itu ada dua hal. Ya, taklid total itu sama dengan bermadhab. Bermadhab secara total. Dan bermadhab itu ada dua sisi. Bermadhab sebagai sarana belajar, ya, dan bermadhab sebagai agama itu sendiri. Maka bermadhab sebagai wasilah, sarana untuk belajar, dan ada bermadhab tadayunan, karena meyakini bahasanya agama itu harus bermadhab total dengan satu madhab tertentu. Maka ya, taklid total dalam artian bermadhab, jika itu maknanya makna yang pertama, yaitu sarana untuk belajar supaya teratur ilmunya, ya, maka satu hal yang tidak mengapa, bahkan itulah jalan para ulama dalam belajar. Itu adalah jalan para ulama dalam belajar. Belajarnya dengan belajar madhab. Adapun jika bermadhab itu tadayunan, dijadikan agama itu sebagai dijadikan bermadhab itu sebagai beragama itu sendiri, maka ini satu hal yang tidak benar, karena berarti menjadikan manusia diikuti secara total semua perintah dan larangannya. Dan ini satu hal yang menyelisihi ijma'. Ya, demikian yang ingin kami yang ingin kita tambahkan. Dan demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.